Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan taufiknya dan nikmatnya kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat, di antaranya adalah ibadah. Dan di antara ibadah yang Allah dan Rasulnya syariatkan adalah ibadah talabul ilmi, mencari ilmu, mempelajari ilmu, mendalami ilmu agama Islam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, di samping nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat Islam, nikmat iman, tentunya inilah dua nikmat yang paling besar. Setelah itu nikmat beribadah kepada Allah seperti sholat lima waktu dan juga ibadah yang lainnya, dan termasuk ibadah yang besar adalah ibadah talabul ilmi. Mengapa? Karena talabul ilmi merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis yang masyhur, yang terkenal, yang insyaallah kaum muslimin sering mendengarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat al-Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat, dinul Islam, ilmu tentang agama Islam. Fariidhatun, sangat wajib, yakni wajibnya ditekankan. Ala kulli muslim, bagi setiap muslim, dan termasuk padanya adalah muslimah. Sehingga ketika kita menghadiri majelis seperti ini, hendaknya kita menyadari kalau kita sedang melaksanakan salah satu kewajiban di dalam agama Islam, yaitu kewajiban talabul ilmi. kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, agar kita semangat di dalam thalabul ilmi, maka tentunya alangkah baiknya kita mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu dan juga keutamaan-keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Karena biasanya seorang akan semangat tumbuh, semangatnya semakin besar semangatnya ketika mengetahui keutamaan suatu amalan. Sebagaimana kita mengetahui keutamaan amalan sholat berjamaah di masjid, yaitu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Maka hendaknya atau biasanya seorang muslim akan semangat, saya mau sholat di masjid berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Bukan sekedar maghrib dan isya saja, tapi 5 waktu. Kenapa? Karena 5-5-nya pahalanya juga dilipat gandakan, antara 25 sampai 27 kali derajat. Maka adanya 5 kali sholat ini bagi seorang muslim laki-laki dikerjakan di masjid, karena pahalanya dilipat gandakan. Hendaknya semangat, orang yang pintar dan cerdas akan semangat, akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Adapun bagi muslimah, yang utama sholat di rumah. Boleh juga di masjid selama bisa menjaga dirinya, menutup aurat dan tidak menjadikan fitnah bagi laki-laki. Banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu. Di antara ayat tersebut adalah surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan orang yang berilmu. Ini juga berarti menunjukkan keutamaan ilmu. Seseorang tidak dikatakan berilmu kalau dia tidak belajar, tidak mendalami ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Benar-benar Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tidak disebutkan 2, 3, atau 4 darajat, banyak derajat. Hanya Allah yang tahu berapa. Di samping dia beriman, dia berilmu, maka derajatnya lebih tinggi daripada yang sekedar beriman tapi ilmunya sedikit atau kurang. Maka yang ilmunya lebih, dia ditingkatkan, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat yang lainnya yang juga menunjukkan keutamaan ilmu adalah dalam surat Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, Allah berfirman kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahilah aku ilmu. Allah memerintahkan nabinya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling dekat dengan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperintahkan untuk berdoa. Yang isi doanya adalah permohonan agar Allah menambahi beliau ilmu. Kita bisa membayangkan, nabi saja disuruh oleh Allah untuk berdoa agar ditambahi ilmu. Kita yang ilmunya enggak ada apa-apanya, jauh. Tidak bisa dibandingkan dengan ilmu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tentunya kita lebih pantas untuk berdoa minta tambahan ilmu kepada Allah. Sehingga hendaknya doa ini sering kita baca dalam sujud kita atau dalam doa-doa kita antara azan dan iqamah. Doa di sepertiga malam terakhir dan juga waktu-waktu yang lainnya kita berdoa dengan Rabbi zidni ilma. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyuruh nabinya untuk minta tambahan kecuali ilmu. Tidak disuruh minta tambahan apa? Anak misalkan, istri, walaupun boleh bagi yang mampu silakan istrinya lebih dari satu, bagi yang mampu, mampu secara ekonomi dan juga secara keilmuan dan berbuat keadilan. Sampai berapa? 4. Anak juga boleh bertambah dan bahkan bagus. Cuma Allah tidak memerintahkan. Allah tidak memerintahkan agar kita minta tambahan harta. Tapi Allah perintahkan kepada nabinya agar minta tambahan ilmu. Berarti ini menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat besar. Sudah ditambah ilmunya, minta lagi. Kenapa? Semakin seorang bertambah ilmunya, dia semakin merasa sedikit, merasa kurang. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan ada dua orang, la yashba'ani, tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, talibu malin, pencari harta. Yang kedua, talibu ilmin, pencari ilmu. Orang yang mencari harta, kalau tidak disertai dengan ketakwaan, dia terus akan merasa kurang. Sudah punya sepeda, ingin sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, ingin mobil, dan seterusnya. Merasa kurang. Kalau tidak disetop dengan ketakwaan, dengan ilmu, maka dia terus akan merasa kurang. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi bahwasanya seandainya manusia diberikan atau memiliki selembah emas, dia ingin memiliki dua lembah emas. Bayangkan, satu lembah emas belum cukup. Ini tabiat manusia tamak. Inginnya berapa? Dua lembah emas. Bahkan kalau sudah punya dua lembah emas, ingin tiga lembah emas dan seterusnya. Tidak ada yang bisa membuat dia puas kecuali tanah yang menutupi mulutnya, yakni kematian. Baru dia tidak bisa ambisi lagi, sudah mati. Tapi dengan ketakwaan, dengan ilmu, insyaallah bisa diredam ambisi seperti ini, bisa dihentikan. Yang kedua yang tidak pernah merasa kenyang adalah talibu ilmin, pencari ilmu. Kalau kita gunakan waktu yang kita miliki untuk belajar ilmu, yakni kitab-kitab para ulama, belajar kitab tafsirnya dan yang lainnya, tidak cukup. Mungkin 1/100-nya, 1/1000-nya pun kita tidak, umur yang kita miliki tidak mencukupinya. Menunjukkan ilmu itu sangat-sangat banyak. Sehingga orang yang punya ilmu, dia akan terus ingin mencari tambahan, ingin cari tambahan lagi. Karena sangat luasnya ilmu, sangat banyaknya ilmu. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu ada dua pengertian. Yang pertama secara hissi, indrawi, yakni dia melangkahkan kakinya menuju majelis, majelis ilmu, majelis pengajian seperti ini. Maka langkah yang dia ayunkan, apakah dengan berjalan kaki atau naik kendaraan, itu sudah termasuk ibadah yang besar, yang menjadi sebab dia nanti di akhirat dimudahkan jalannya ke surga. Sehingga harusnya kita menyadari, kita berjalan dari rumah ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu termasuk ibadah. Tidak sia-sia dihitung. Tentunya semakin jauh, semakin banyak halangan, semakin dia mengalami kesulitan, maka semakin besar pahalanya. Pengertian yang kedua adalah secara maknawi, yakni segala cara yang bisa mengantarkan kepada ilmu. Itu juga termasuk menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Apakah dengan cara membaca kitab-kitab para ulama, majalah-majalah ahlus sunnah, mendengarkan ceramah-ceramah lewat rekaman, atau bertanya, atau menghafalkan, atau diskusi, murojaah. Yang jelas semua cara yang syar'i yang bisa mengantarkan atau yang menjadikan kita berilmu, mendapatkan ilmu, maka itu juga disebut menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Yang menjadi sebab dia di akhirat Allah mudahkan jalannya ke surga. Adapun pengertian dimudahkan jalan ke surga juga ada dua. Pengertian yang pertama, Allah mudahkan mengamalkannya. Karena yang namanya amalan adalah jalan atau sebab seseorang masuk surga. Seseorang masuk surga dengan rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah dengan amalan, apakah sholat, zakat, dan yang lainnya. Ketika dia belajar mencari ilmu dengan dua cara tadi, Allah mudahkan dia untuk mengamalkannya. Akan diberi kemudahan. Yang penting dia belajar. Mungkin awalnya niatnya tidak ikhlas, tapi karena dia punya semangat dan dia terus belajar, akhirnya dia paham harus ikhlas. Sehingga dia ikhlas. Dengan keikhlasan dia, Allah mudahkan dia untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Pengertian yang kedua adalah Allah mudahkan dia menghadapi kengerian, kedahsyatan di hari kiamat. Ketika dia melewati as-sirat, jalan yang terbentang di atas jahanam, atau menghadapi peristiwa-peristiwa sebelumnya maupun setelahnya. Kengerian-kengerian di hari kiamat Allah mudahkan. Sehingga dia mudah mengalami, menjalaninya. Dan akhirnya biiznillah Allah masukkan ke surga. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari talabul ilmi. Hadis yang lainnya, hadis muttafaqun alaih, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dia faham, mengerti tentang masalah agama, agama Islam. Berarti ketika ini pemahaman kebalikan mafhum mukhalafah hadis ini, pemahaman kebalikan hadis ini adalah siapa saja yang tidak faham agama, maka sangat dikhawatirkan dia tidak diberikan atau tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Dia punya waktu, dia punya tenaga sehat, punya harta, masih berakal, ini belum pikun. Bahkan majelis ilmu pengajian dekat, majalah banyak buku, banyak teman-temannya pun yang punya ilmu banyak, dia gak mau bertanya, gak mau belajar. Berarti ini orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Berarti apa? Ya kebalikannya, dikehendaki kejelekan. Berarti dia orang yang sengsara, orang celaka. Kalau tidak paham agama, padahal punya kesempatan. Berarti nikmat yang besar ketika seseorang dia paham agama, dia berusaha mendalami agama dengan cara membaca buku, menghadiri majelis ilmu, bertanya dan seterusnya. Maka kita berharap dengan harapan yang besar, orang ini termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Berarti dia akan lurus jalannya. Dia akan bahagia. Baik di dunia maupun di akhirat. Karena dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini sudah cukup sebagai penyemangat kita untuk thalabul ilmi. Kenapa? Karena tadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan faham dalam masalah agama Islam, mengerti tauhid yang harus dia laksanakan, dia terapkan, dan juga mengerti syirik yang harus dia hindari, dia jauhi. Dia mengerti sunnah, sunnah-sunnah Nabi yang harus dia kerjakan, dia amalkan, dia dakwahkan. Dan juga dia ngerti lawan atau kebalikan dari sunnah, yaitu bid'ah. Ini bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi, dia tinggalkan, dia hindari, dia jauhi. Dengan apa? Dengan sebab dia tafaqquh fid-din, mengerti, mendalami, dan mempelajari agama Islam. Dan juga dalil-dalil yang lainnya sangat banyak tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Bisa dilihat dalam kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Kitabul Ilmi. Kitab yang membahas tentang ilmu. Apa arti ilmu? Keutamaannya, cara-cara mendapatkan ilmu, dan juga penghalang-penghalangnya disebutkan di situ secara detail, secara lengkap. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara waktu yang tepat untuk kita mempelajari ilmu, mendalami ilmu agama, adalah waktu antara sholat maghrib dan sholat isya. Di samping kita mendapatkan keutamaan thalabul ilmi, belajar agama, mendalami agama yang merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim, kita juga mendapatkan keutamaan. Keutamaan intidharus shalah ba'das shalah, menunggu sholat setelah sholat berikutnya. Seperti setelah selesai sholat maghrib, kita gak pulang, tetap di masjid sampai menunggu sholat isya. Dia bisa baca Quran, bisa baca majalah, atau baca buku ahlu sunnah, atau bisa juga dengan mengadakan majelis atau pengajian seperti ini. Berarti keutamanya apa? Berlipat-lipat. Disebutkan keutamaan menunggu sholat setelah sholat dalam hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ahadukum ma qa'ada yantadhiru as-salata fi salatin ma lam yuhdith tad'u lahu al-mala'ikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Salah seorang di antara kalian selama dia duduk, yakni duduk di tempat sholatnya di masjid, bisa di tempat sholat dia atau bergeser, silakan. Yang penting di masih di lingkungan masjid, di dalam masjid. Dalam keadaan dia menunggu sholat, yakni dia tetap di dalam masjid setelah sholat, tidak pulang, dia menunggu sholat berikutnya, maka duduknya dia tersebut fi sholatin, dianggap sebagai sholat, dalam sholat. Disebutkan oleh para ulama, ay hukman ukhrawiyan yata'allaku bihi at-tawab, yakni secara hukum ukhrawi, akhirat, yang berkaitan dengan pahala. Ya, ini pahalanya mirip atau seperti sholat, walaupun dia secara, ya ini secara zahir dia nggak sholat, ya nunggu duduk mungkin baca Quran, zikir, atau mendengarkan pengajian atau baca majalah. Secara zahir dia nggak sholat, cuma secara hukum akhirat dia adalah sholat, sedang sholat atau seperti sholat, yakni pahalanya begitu, berkaitan dengan pahalanya seperti sholat, selama tidak berhadas. Artinya usahakan tidak batal, kalau batal segera dia berwudu begitu. Ini menunjukkan keutamaan menunggu sholat setelah sholat berikutnya. Biasanya yang paling mudah, paling memungkinkan untuk dikerjakan adalah setelah sholat Maghrib, nunggu sholat isya, karena waktunya gak terlalu lama, paling sekitar 40 menit. Adapun antara sholat satu, sholat yang lainnya dengan sholat berikutnya, itu biasanya berat, zuhur sampai asar. Berat kan? Ya kalau mampu, Masya Allah, pahalanya besar. Setelah sholat zuhur, dia gak ada kerjaan, gak ada tugas, gak ada kewajiban, dia tetap di masjid. Apakah baca Quran, baca buku, taklim, atau yang lainnya, sampai sholat asar. Begitu pula dari sholat asar, kalau dia sempat dia tidak pulang sampai sholat maghrib. Tapi yang paling memungkinkan dan paling mudah tadi, dari sholat maghrib sampai sholat isya, itu sangat memungkinkan untuk dikerjakan. Intidharus sholat ba'das sholat. Dalam hadis yang lain yang juga riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhaqullah yamhallahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan mengangkat derajat-derajat kalian? Isbaghul wudu 'ala al-makarih wa qatlul khata ila al-masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat, yani menyempurnakan wudu di saat cuaca yang sulit seperti cuaca yang sangat dingin. Dia tetap berwudu dengan air, tidak langsung tayamum. Kalau mampu ya dihangatkan. Ini lebih baik karena lebih memudahkan. Kalau enggak mampu, enggak ada alat pemanas, ya dia berusaha. Walaupun sangat sulit, dia berusaha tetap wudu dengan air. Selama tidak membuat dia sakit, dia tetap menggunakan air untuk berwudu. Maka punya keutamaan. Sebagai sebab dosanya diampuni, derajatnya ditingkatkan. Yang kedua adalah memperbanyak langkah ke masjid. Semakin jauh jaraknya, jarak rumah dia ke masjid semakin besar dan banyak pahalanya. Satu langkah menghapus kesalahan, langkah berikutnya mengangkat derajat, atau bahkan mungkin satu langkah bisa dua-duanya. Mendapatkan kebaikan, menghapus kesalahan, dan juga bahkan tiga, meningkatkan derajat. Tiga keutamaan ini bisa diraih dengan melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat. Itulah ar-ribat. Ribat, kata para ulama, kasratul khair. Banyak melakukan kebaikan, dan mengikuti satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Itu namanya ribat. Seperti setelah sholat, sholat fardu kita berzikir. Kemudian sholat ba'diyah, ba'diyah maghrib. Kemudian ta'lim, pengajian. Kemudian sholat isya, zikir ba'diyah isya. Berarti ini banyak kebaikan. Satu kebaikan diikuti dengan kebaikan berikutnya. Maka itulah yang namanya ar-ribat. Bagaimana firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian, dan lakukanlah ribat, banyak kebaikan, dan mengiringi satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Itulah beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan menunggu sholat setelah sholat. Walaupun tidak ada pengajian, bisa diganti dengan baca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, hafalan baru, atau memurojaah, mengulangi hafalan Quran. Mungkin ada yang salah panjang pendeknya, karena dulu kita menghafalkannya lewat pendengaran saja, tidak mengecek langsung di Quran. Mungkin ada yang salah, kita cek dari surat yang paling pendek, An-Nas, terus Al-Falaq, terus kita cek ada tidak yang salahnya. Kita gunakan antara maghrib sama isya seperti itu untuk murojaah, atau yang lainnya, baca majalah, baca buku dan seterusnya. Yang jelas dimanfaatkan untuk ibadah, maka itulah kebaikan di atas kebaikan, banyak kebaikan yang nanti pahalanya tentunya sangat banyak dan berlipat-lipat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu kitab yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan, masalah prinsip, hal-hal yang mendasar, yaitu kitab Salasatul Usul, tiga perkara yang pokok atau tiga landasan utama. Tiga landasan utama ini diambil atau terinspirasi dari hadis tentang mayit yang akan ditanya di alam kubur dengan tiga pertanyaan. Marabbuka, wama dinuka, waman nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabi. Jadi tiga landasan utama adalah mengenal Allah. Kita bahas secara detail insyaallah, dengan harapan nanti di alam kubur ketika ditanya marabbuka, kita bisa menjawab biiznillah dengan mantap. Rabbi Allah, Rabbu adalah Allah. Mungkin ada yang berkata, kan gampang. Siapa Rabbu? Tinggal jawab, Rabbu Allah. Kenapa harus susah-susah belajar itu kitab tebal, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun baru beres. Masalahnya tidak seperti yang kita bayangkan. Alam barzakh, alam kubur beda dengan alam dunia. Di dunia saja kalau kita ditanya tentang suatu perkara yang kita sudah menyiapkan jawabannya, kadang kita lupa. Mungkin kita langsung ketika ditanya kita ngedrop kondisi kesehatannya sehingga hafalannya buyar. Aduh, lupa. Kenapa pusing kepalanya? Kenapa lupa makan tadi? Sarapannya telat sehingga mau dites lupa hafalannya. Atau ketika mau menjawab ada kondisi kejadian yang membuat dia panik, ada apalah keributan, ada apa, sehingga ditanya enggak bisa. Grogilah atau apalah, demam panggung atau apa, di dunia kan sudah disiapkan jawabannya nih. Atau hafalan surat pendek saja, baca di tes misalkan, tes apa, hafalan surat-surat pendek, baca Al-Kafirun, dia grogi misalkan, bolak-balik ya, karena ada ayat yang mirip-mirip kan, terus diulang-ulang. Akhirnya apa? Ngeberes-beres salah kan, padahal sudah dia hafalkan di rumah, sudah mungkin sudah apa, tapi karena kondisinya melihat orang banyak ya, nggak bisa dia membaca Al-Kafirun dengan benar. Ini di dunia, apalagi di alam barzah ya. Jadi jangan dibayangkan mudah tenang saja, tidak. Hanya orang-orang yang Allah kokohkan yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yuthabbitullahu alladzina amanu fil hayati dunya wa fil akhir. Yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan dengan ucapan yang kokoh bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Yani yang dikokohkan oleh Allah saja yang dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Tentunya untuk mendapatkan kekokohan dari Allah dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini perlu ada usaha. Di antara usahanya adalah belajar tiga masalah ini. Man rabbuka, siapa rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Dalam hadis yang sahih yang terkenal tentang jawaban orang-orang kafir ketika ditanya, siapa rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dia mengatakan, la adri, saya enggak tahu. Manusia mengatakan katanya Muhammad, saya katakan Muhammad. Jadi dia ikut-ikutan. Orang yang ragu, munafik, dia beragama, ya mungkin tidak dengan keyakinan, dengan keraguan, ikut-ikutan. Nanti di alam barzakh, saling khawatirkan seperti ini kondisinya. Nggak bisa jawab. Sehingga ketika beragama, hendaknya di atas ilmu. Agar kokoh, agar mantap, agar yakin. Jangan ikut-ikutan. Ya katanya, ini wajib, ini sunnah. Nggak jelas dalilnya. Begitu. Untuk mendapatkan kekokohan, sekali lagi, kekokohan di dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, perlu belajar. Insyaallah kita akan bahas mulai malam ini salah satu usul. Kata penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah dari Najd. Najd itu daerah Arab Saudi. Dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman artinya yang memiliki rahmat yang maha luas. Ar-Rahim, dia memiliki rahmat yang bersambung. I'lam, ketahuilah. Hendaknya engkau berilmu. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Bahwasanya wajib atas kita seluruh kaum muslimin mempelajari empat permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang dimaksudkan dengan ilmu adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, hak-haknya, nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, dan mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak-haknya nabi, apa kewajiban kita kepada nabi dan seterusnya, termasuk juga namanya, nasabnya. dan mengenal dinul Islam. Apa itu dinul Islam? Bil adillah, dengan dalil-dalil. Para ulama menyatakan minimalnya kita mengetahui permasalahan ini, pokok ini, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan seluruh syariatnya, baik yang akidahnya, ibadah, muamalah, harus dengan dalil. Walau marrah, walaupun sekali, kita mesti mengetahuinya. Baik membaca ayat Al-Quran, misalkan dalilnya dari Al-Quran, kita minimal pernah membaca, walaupun sekali. Atau mendengar, walaupun sekali. Atau dalilnya dari As-Sunnah, kita pernah mendengarnya walaupun sekali. Atau dari ijma', kesepakatan para ulama, hendaknya kita pernah mengetahui dalilnya walaupun sekali. Begitu. Jadi semuanya hendaknya dengan dalil. Salat apa dalilnya? Banyak. Waqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Sering kan kita mendengarnya? Tadi sudah. Kita tahu dalilnya. Selamat berarti kan? Salat sudah tahu dalilnya. Puasa. Kutiba alaikumus syiamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Kita sering mendengarnya. Alhamdulillah, berarti puasa juga sudah tahu dalilnya. Dan juga yang lainnya hendaknya mengetahui bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Oh, bisa ya? Jadi seperti itu. Mungkin saja di sini ya, mukadimah saja. Insyaallah penjelasan ucapan penulis kita sebutkan, kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.